terima datang SE, terima datang insinyur, terima datang SAG. Apa kau sarjana alam gaib? Padahal yang inilah yang akan mengurus jenazahnya, betul? Oh. Inilah yang akan mendoakannya, mengirimkan untuk mertuaku yang dulu pelitnya minta ampun, yang bukan main meremehkan aku, Al-Fatihah. Itu yang akan mengirim. Adapun menantu-menantu kau yang kaya, tak ada satu pun. Nah, ini pesanan dari yang lajang-lajang yang selalu ditolak. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang, kau suka agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'aluhu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang luar biasa. Ini memang panas luar biasa. Tapi insya Allah saya ceramah tak panjang-panjang, hanya 4 poin saja. Yang pertama, dunia ini akan indah. Yang pertama, mesti ada ilmunya para ulama. Apakah langkah ini memuliakan ulama? Ya. Apakah langkah ini memuliakan alim ulama? Ya. Maka ikutlah cakap ulama kita. Kalau masalah apapun tanya ulama, mobil rusak tanya bengkel mobil, betul? Betul. AC rusak tanya bengkel AC, betul? Betul. Maka dalam masalah urusan dunia, urusan akhirat, masalah kepemimpinan, bingung, tanyakan para ulama, tanyakan Dr. Sofyan Saha, tanyakan kepada musnid kita, tanyakan kepada tuan guru kita, tanyakan kepada Ustaz Zulfikar Hajar, tanyakan kepada Ustaz Iqbal Sauki. Ustaz, ini saya bingung Pak Ustaz masalah ini, gimana nih Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz, aku tak berani di depan orang banyak, ini masalah rahasia, harus 4 mata. Baik Pak Ustaz, jangankan 4 mata, 3 pun jadi. Dilangkat-langkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz zikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak ngerti, kalau kau tak paham, tanya para ulama. Mereka yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Amin. Amin. Anak ada 5, wakafkan anak 1, harus jadi ulama. Kirim 1 anak ke Al-Azhar Mesir, yang lain masuk ITB, silakan. Adik masuk IPB, silakan. Adik masuk Pertanian Bogor, silakan. Adik masuk Institut Teknologi Surabaya, silakan. Tapi harus ada 1 anak yang bisa sekolah agama. Ini saya belajar dari datuk saya. Datuk saya dulu berpesan, cucuku banyak 40 orang, tapi jangan semuanya sekolah umum. Yang satu ini harus sekolah agama. Ini ku tinggalkan kelapa 2 hektar. Nanti kalau umurku panjang, aku menyekolahkan dia, aku membiayai dia. Tapi kalau umurku pendek, aku mati, ini kebun kelapa 2 hektar untuk sekolah dia. Datuk saya meninggal, kelapa itu pun mati. Tapi Allah membalas budi baiknya, Allah membalas infak zakat sedekahnya, Allah membalas wakaf tanahnya. Kelapa itu memang tak berbuah, tapi saya dapat beasiswa Al-Azhar. 4 tahun saya kuliah di Mesir gratis, habis itu pergi ke saya Maroko 2 tahun gratis, dan sekarang saya tidak S3. Kenapa? Belum dapat. Nampak bang. Dari belakang gak nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan cemas pada yang tak ada, jangan terlalu berharap pada yang ada. Ingat baik-baik, jangan terlalu cemas pada yang tak ada, jangan terlalu berharap pada yang ada. Karena yang kita sembah itu maha tak ada, alimul ghaib, tapi dia juga maha ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Memang kalau panas ini kurang cairan, dehidrasi, payah mengingat. Tapi insya Allah kita dibantu oleh orang Korea yang datang hari ini. Siapa namanya? Samsung. Dibantu oleh orang Jepang. Siapa namanya? Sony. Dibantu oleh orang kawan kita juga, orang kampung kita. Siapa namanya? Axio. Maka insya Allah rekaman-rekaman. Nah ini rekaman. Allahu Akbar. Tutup kamera ini ya. Saya pernah ceramah, kamera kiri kanan, masya Allah. Pernah saya ceramah, selesai ceramah saya datangi kamera, dek, tolong kasih rekamannya ya, mohon maaf kalau saya tak hidup. Jadi kamu boleh pasang kayak aja. Tapi hari ini tak ada pencitraan, tak ada dusta di antara kita. Betul? Jadi kawan-kawan, gue yang HP kalian ini merekam, insya Allah HP ini membuat kalian masuk surga, insya Allah. Ini yang akan membuat kalian selalu ingat kepada Allah karena selalu dipakai untuk ceramah. Tapi jangan kalian hidupkan waktu sembahyang. Begitu takbiratul ihram diangkat, keluar ceramah. Assalamualaikum. Kata imam, yang maksud somat sembahyang nih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa tadi yang pertama? Betul, lupa kan? Dunia ini akan indah yang pertama kalau kita memuliakan ilmunya ulama. Yang kedua, bi'adlil umara. Dunia ini akan indah kalau pemimpinnya adil. Syarat adil itu apa? Islam. Orang yang tak Islam tak adil. Adil ya Pak Ustaz. Bagaimana adil terhadap dirinya kalau kepada Allah saja dia tak adil? Syarat adil harus berani berkata kul huwallahu ahad. Yang keduanya agak Allahu samad. Allahu samad, ini Abdul Samad, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan hamba setan, aku bukan hamba harta, aku bukan hamba kuasa, aku hamba Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Mana contohnya? Abdul Aziz. Di antara nama Allah Al-Aziz, Sultan Langkat yang membangun nih, Sultan Abdul Aziz bin Sultan Abdul Jalil. Abdul Jalil, Al-Azizul Jalil, Al-Ghafurul Syakur, Ar-Rahmanur Rahim. Itulah Asmaul Husna. Maka nama yang paling bagus, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jalil, Abdul Aziz, Abdul Somad. Pilihlah hamba Allah, jangan pilih hamba setan. Pilihlah hamba Allah, jangan pilih hamba hantu. Karena dia akan membawa kita kepada jalan Allah. Amin. Ibu-ibu, ajak suaminya. Ayo suamiku, mari kita pilih pemimpin yang adil. Kalau bapak yang saya ceramahi, ada 100 bapak yang ikut hadir. Yang mendengar ceramah hanya 50. Yang 50 lagi naik ke Sidratul Muntaha. Kalau saya ceramah di 50 orang, yang berani membawanya pulang ke rumah hanya tinggal 25 orang. Itu pun yang 25 itu ketakutan. Tapi ketika ramai perempuan, ibu-ibu bisa mempengaruhi anaknya, betul? Ibu-ibu bisa mempengaruhi suaminya, betul? Bang, kita harus pilih pemimpin yang adil, kata Ustaz Somad, supaya anak-anak kita terpelihara, supaya agama kita terjaga. Yang akan mengatur APBD, yang akan membangun masjid, yang akan membinasakan yang tak baik, yang akan meluluhlantakkan kebatilan, yang akan menegakkan agama Allah, yang akan membantu ulama, yang akan mendirikan rumah sakit Islam, yang akan membantu anak-anak tak mampu, yang menolong anak yatim. Itu semua pemimpin yang Oleh sebab itu, maka selalu berdoa. Kalau selama ini doanya Rabbi fili wali walidaya, kalau selama ini doanya Rabbi habli minas salihin, tambah satu lagi nanti saya ajarkan doanya. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang ikuti semua. Allahumma rzuqna imaman adila. Nampak betul belum makan siang. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma yang tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil, supaya anak-anak kami bisa sekolah tahfiz Quran, supaya pondok pesantren dapat bantuan. Amin. Supaya kami senantiasa dalam ridha-Mu ya Allah. Amin. Yang tak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa terserah dia. Kalau khawatir nanti ada kecurigaan, atau usah dikuatkan dalam mulut aja. Apa yang kau doakan dari itu? Serah akulah pokoknya tanya. Ini nilai akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus, ibu-ibu yang rajin tahajud malam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, Orang yang paling hebat doanya, orang yang paling dekat dengan Allah, bukan orang yang berdoa di pintu Ka'bah, bukan orang yang berdoa di Taman Raudhah, tapi ada orang, siapa dia? Yang paling lama sujudnya, maka mintalah di sujud terakhir. Sampai-sampai Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Nabi bertanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku? Kata Aisyah, kusangka engkau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking kan lamanya sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus ibu-ibu, bapak-bapak lama sujud supaya darah menyembur dari jantung naik ke otak, maka menghindari stroke ringan. Lama-lama sujud, tapi jangan waktu jadi imam. Kalau sampai jadi imam lama sujud, bangkit makmum pitam pingsan di belakang. Waktu sholat sendiri nanti malam. Yang selama ini tak tahajud, bangun malam. Bagaimana supaya kami mudah bangun malam, Pak Ustaz? Mengapa Nabi mudah bangun malam? Karena habis isyak Nabi tidur. Insya Allah capek, lelah, kepanasan. Pulang nanti makan, habis isyak langsung tidur. Kalau saya tak bisa tidur, gimana Pak Ustaz? Makan antimudui. Insya Allah kalau dimakan jam 8, jam setengah 9, tidur. Maka jam tidur jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun langsung sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir itulah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah aku imam yang adil, berikan aku pemimpin yang adil. InsyaAllah Sumatera Utara, Republik Indonesia akan diberikan Allah pemimpin yang adil dan taat beragama, beragama kita insyaAllah. Tapi orang Islam tidak boleh egois. Jangan hanya dirinya saja. Ajak kawan, tetangga, sahabat, kerabat. Kalau tidak berani, maka kirimkan saja video pendek saya. Like and share. Saya tak berani ngajaknya, Pak Ustaz. Oke, kita hitung. 3 menit, 1 menit, 2 menit. Kirim ke Instagram. Wahai saudara-saudara yang beriman, kau mesti memilih pemimpin muslim yang adil. Kalau tidak, maka neraka jahanam tempat kau. Like and share. Maka insya Allah akan selamatlah. Kalau ditanya Allah nanti di akhirat, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Kapan kau sampaikan? Di hari Jumat ya Allah. Padahal aku capek, suaraku sudah habis. Tapi aku tak ingin di akhirat nanti ditanya, sudahkah kau sampaikan? Kalau tak kau sampaikan, ini amanah. Di akhirat kau akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya kepada seluruh jamaah yang hadir, sudahkah aku sampaikan? Sudah. Di akhirat yang tanya aku lagi. Semua bersaksi bahwa sudah aku sampaikan. Adapun orang yang diam, hanya ingin cari selamat, doanya selalu selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Cari selamat saja, maka di akhirat takkan kau selamat. Karena kau pengkhianat, karena kau biarkan anak bangsamu, kau biarkan umatmu, kau biarkan memilih pemimpin yang tak adil, yang tak peduli kepada Islam. Kalau umat Islam tidak peduli masalah politik, kalau umat Islam tidak peduli pemimpin yang adil, maka akan dipimpin oleh orang yang tak peduli kepada Islam. Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa saya bertakbir? Kalau masih kuat saya lanjutkan. Tapi kalau bunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pada proses mau pingsan dari tulang-tulang. Saya tahu, saya paham. Sedangkan di atasnya aja panas, apalagi di bawah, tentu makin panas. Tapi tergantung kita membandingkannya. Banyak-banyak baca doa ya. Dilangkat. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah, sejuklah, sejuklah dan selamatlah bagi Ibrahim. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya baca ayat doa yang Ustaz kasih itu, selama saya pergi ke Makkah kemarin, dingin suasananya Pak Ustaz. Kenapa dingin? Rupanya di hotel tak pernah ke Mesir. Sudah berapa yang saya sampaikan? Dua. Yang pertama, ulama. Ilmunya ulama, cinta ulama. Yang kedua, pemimpinnya adil. Yang ketiga, apa dia? Sakhaul aghnia, orang kaya yang Mama, siapa yang bisa membewa, menyewa tenda yang cantik-cantik ini? Orang kaya. Siapa yang bisa mengasih air minum makan siang ini? Orang kaya. Siapa yang bisa menyiapkan sound system dengan suara? Apakah suara saya jelas? Jelas. Yang ujung sana, kalau jelas, angkat tangan satu. Jelas. Masjid Haji Tanjung Bura. Itu menunjukkan suara saya jelas. Bayangkan kalau tak ada orang kaya yang menyumbangkan mikrofon, tak ada orang kaya yang menyumbangkan sound system, bagaimana mungkin saya bisa ceramah? Andai tak ada suara ini, macam mana saya ceramah? Yang bisa membangun masjidnya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Yang bisa membuat acara orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nabi Muhammad orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nabi Muhammad orang kaya, siapa bilang miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya Ismuna Bakara 20 ekor unta, semurah-murah unta 35 juta. Itu pun unta yang berkebapan umurnya. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 700 juta. Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Kaya. Yang miskin itu siapa? Berkenan kau dengan bismillah. Maka kalian yang kuliah di Fakultas Ekonomi, lanjutkan. Ini banyak anak-anak muda setelah ngaji, setelah pengajian, setelah ijrah, bawaannya mau mati. Gimana bro, jadi S3, tak usah lapor-lapor, aku mau mati aja. Gimana pak, ruku bapak, gimana? Tak saya pedulikan lagi pak Ustaz, saya mati. Memangnya kita mau mati? Hidup ini kan untuk hidup, bukan untuk mati. Makanya ketika kita tawaf, kita katakan, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Bagaimana mungkin dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, kalau dunianya murad marid? Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dapat fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiba-tiba datanglah pula satu bapak bawa, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati Fatimah. Apa bapak gitu rupanya dia terus biniku yang pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau aku sebut Hasanah dua kali, mengamuk Fatimah. Itulah pentingnya doa itu, kita paham apa yang kita ucapkan. InsyaAllah yang hadir-hadir ini terbuka pintu rezekinya dan akan menjadi orang-orang kaya insyaAllah. Kalau ada duit 100 juta, maka zakatnya itu 2,5%. Kalau uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah dikeluarkan dalam setahun? 2,5 juta lah. Ini ketahuan matematika konten 5. 2,5 juta. Duit 2,5 juta dipimpin, disimpan, disimpan. Sampai siapapun tak tahu. Tapi Allah Maha Adil, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, kita dikusuk makin sakit, dicucuk pakai jarum makin sakit, pakai paku payung tambah sakit. Dibawalah ke dokter ke Singapura, datang dokter bawa martil kecil, dipukulnya lah lutut tadi. Hanya lapulah lama pakai. Jadi cemana lutut ini sudah lapuk? Pakai. Mohon maaf ibu bapak yang di bawah, jangan khawatir, saya pakai celana panjang. Kenapa pakai celana, pakai kain? Ini bumi Melayu. Kalau ada ustaz khotib Jumat pakai celana tak sopan, tak beradab, maka saya pakai kain sarung. Kisah yang telah datang kemari. Tapi takut juga si tanggal itu jadi fitnah sama. Apa maknanya? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kaya, at-tajir, pedagang, as-soduq yang jujur, al-amin yang amanah. Nanti di akhirat akan dibangkitkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang benar, was-salihin, bersama orang-orang soleh. Sudah berapa? Ya. Yang pertama, ilmunya ulama. Yang kedua, penguasa pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Yang keempat, yang terakhir, dakwatul fuqara, doanya orang susah. Kau punya supir, jangan kau sepelekan. Kau punya pembantu, jangan kau remeh-temehkan. Kau tunggak punya tukang sawit, panen, jangan kau kecilkan. Ada anak yatim, fakir miskin, pulang dari sini, singgah ke panti asuhan. Di Tanjung Pura ada panti asuhan? Ada. Balik dari sini tinggal ke panti asuhan, tanya ketua panti asuhan, Pak Ketua, ya, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Keluarkan semua. Aku mau kasih nasi kotak. Berapa 10 aja? Kebetulan itu yang kita punya, kan? Balik dari sini, ada sekolah tahfiz Quran di Tanjung Pura? Ada. Datang ke sekolah tahfiz Quran, tanya dia, Pak Tahfiz Quran, berapa guru belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Buat datanya semua. Datang Pak Kepala Sekolah, tunjukkannya. Ini dia Pak yang patah semua. Bapak mau bantu? Enggak, aku nengok aja. Tolonglah. Maka mereka akan berdoa, jangan khawatir, Allah akan ganti. Jangan takut, Allah akan berikan lipat ganda. Dengan syarat apa? Insya Allah, Allah akan mengganti dengan kita banyak berharap doa kepada mereka yang susah. Ini penguasa. Ini penguasa nih. Kenapa penguasa telunjuk? Karena kalau sudah penguasa menunjuk, ini jalan harus diaspal, insya Allah. Ini jalan kenapa banyak lubang, insya Allah. Tapi kalau Ustaz Somad yang menunjuk, ini kenapa banyak lubang? Besok utama lubang. Ini penguasa. Ini ulama. Ulama ini selalu berada di tengah. Dia lebih tinggi, dia lebih terhormat. Ulama pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Tapi jangan lupa, ini kelingking. Kelingking inilah orang susah. Kalau tak ada orang susah, siapa yang ngorek telinga? Betul. Kalau tak ada orang susah, siapa yang ngorek hidung? Betul. Seandainya ngorek hidung pakai jempol besar, itu lubang hidung. Oleh sebab itu, maka orang susah ini, tapi hati-hati. Sekarang orang susah banyak yang diperalat. Orang susah suaranya dipilih dengan apa? Money politik. Orang susah jangan sampai terkendala. Orang susah mesti kita tolong. Insya Allah, kalau di Kabupaten Langkat ini ada orang yang nyebar duit 100.000 pilih saya, 100.000 pilih saya, 100.000 pilih saya, tak laku karena di Langkat orangnya kaya-kaya, betul? Tapi kalau di tempat yang susah habis di sawernya pagi selesai tamat riwayat. Ingat, Ar-Rasyul Murtashi Finnar yang menyogok, yang disogok, mani politik, black campaign, masuk neraka jahanam tempatnya. Insya Allah, berapapun dikasih tak akan dia jual suaranya. Saya bayar 100.000, tidak. 200.000, tidak. 500.000, tidak. Pergi kau ke sana. Kalau 1 juta, aku istighfar dulu. Maka insya Allah, jaga saudara-saudara kita yang fakir miskin. Jaga kawan-kawan kita yang susah. Bagi mereka zakat. Sekolahkan mereka. Balik dari sini, singgah ke warung, beli beras 5 kilo, bungkus. Beli gula 1 kilo, bungkus. Beli lagi gula 1 kilo, bungkus. Beli lagi kopi teh, bungkus. Habis itu roti, bungkus. Buat 5 bungkus, antar ke rumah anak yatim. Tapi yang belanja bapak, yang mengantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar, tahu-tahu mak anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa tadi jalan macet ramai betul? Ada acara tadi di halaman Masjid Azizi. Siapa penceramahnya? Aku tak ingat. Pokoknya Ustaz itu kecil, kurus, suaranya meletup-letup. Mudah mengingat nama saya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Kenapa Ustaz semangat hari ini? Anak-anak muda. Kalau orang-orang tua ceramah, mendengar ceramah kan duduk aja. Entah dengar, entah ngantuk gitu, entah tahu. Tapi kalau anak-anak muda mendengar, duduk. Dia tidak akan menunduk karena takut jatuh. Di atas tembok. Mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Mereka penerus Amir Hamzah dari Kabupaten Langkat. Mereka penerus Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah, insyaAllah. Allahu Akbar. Semangat dia. Saya pernah diundang ceramah di salah satu masjid. Pendengarnya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Yang 7 tahun ke bawah ribut seribut-ributnya. Yang 70 ke atas sunyi. Saya tanya lah pengurus masjid, anak mudanya kemana? Udah habis diambil warnet, Pak Ustaz. Yang anak agak habis kemana? Habis dibonceng anak rajang, Pak Ustaz. Petang tadi nampaklah Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah disunat. Kalau ada orang musuh kena tul maut, mati kontan di situ. Nah, itu mah dibawa. Jadi bawa bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Nabrak yang listrik, puk, mati. Yang satu ini pula bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Puk, gembung, mas mati. Tapi anak-anak lajang di Kabupaten Langkat selamat semua dari narkoba. Semua dari seks bebas. Kayaknya mereka narkoba takkan mungkin mereka datang ceramah kemari. Betul? Betul. Mereka sedang di kamar mabuk, sakau, mati kontan. Tapi hari ini mereka sehat walafiat. Dari mereka nih yang lajang-lajang yang sohih-sohih, yang lajang-lajang yang sehat-sehat akan ketemu dengan yang gadis-gadis, lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah di masa depan. Yang ada kalian tengok hari ini yang ingusan, yang mimisan, yang nangis, yang mencret, jangan sepele. Kenapa? Hari ini dia kelas 1 SMP. Ingat, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2018 dia anak-anak, 2028 dia sudah jadi PNS. Betul? 2028. Bayangkan kalau sekarang anak-anak itu sudah kena lem. Kena lem, lem kambing. Dibukanya lem kambing itu dihidup. Putus kabel-kabel di dalam. Goyang, ditangkap sama Pak Kapolsek di Tempeleng. Tapi insya Allah selamat semua kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indahnya bersama orang-orang soleh, dunia akan menjadi taman yang indah. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi, Ustaz Somad? Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada empat. Apa yang empat itu? Aku pun tak ingat apa-apa itu tadi. Kata dia, mesti kita cinta para ulama, jadikan anak-anak kita sekolah pondok pesantren. Kalau ada tanah, bangun pesantren. Amin. Pilih pemimpin yang adil, yang peduli kepada agama Islam. Amin. Doakan orang-orang kaya. Kalau kita mau bisnis harus kaya, dan kita tolong dengan harta kita agama Allah ini. Amin. Dan jangan sepelekan orang miskin, orang susah. Fa ammal yatima fala tanhar. Anak yatim jangan kau bentak. Wa ammas saila fala tanhar. Orang minta-minta jangan kau hardik. Insyaallah kita akan selamat dan dunia ini akan menjadi taman yang indah, insyaallah. Amin. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Medan, Sumatera Utara, ke Belawan. Besok pagi saya akan pulang ke Riau. Tapi hubungan kita tak pernah putus. Di mana hubungan kita tetap tersambung? Bapak, oh, YouTube betul. Tapi ada paket, kalau tak ada paket. Hubungan kita tetap tersambung dalam doa. Doakan Ustaz Abdul Somad. Saya tak minta doa banyak, satu saja. Doakan Ustaz Abdul Somad, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Sekarang pula. Masih lama lagi. Paling tidak setelah habis pilpres lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa request pertama minta supaya mati husnul khatimah. Yang kedua, ini penting. Doa tak banyak, dua saja. Apa doa Ustaz yang kedua? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Khotib naik hari Jumat tadi di khutbah kedua, Allahumma rzuqna imaman adila. Amin kata jemaah. Sebagian amin. Amin terserahlah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa ini bukan hanya untuk orang hidup, orang mati pun kita doakan. Betul? Betul. Orang mati dikubur tetap kita doakan. Allah maafirlahu warhamu wa'afi wa'afan wa'afi muslahu. Lewat dikubur. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam pertama wajib dijawab. Salam kedua tak boleh dijawab. Salam ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama semua menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam imam solat Jumat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak boleh jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Itulah kalau kita lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kalau sempatlah dia menjawab, waalaikumsalam. Mati tak jadi ceramah siang. Maka artinya apa? Walaupun sudah berpisah ruh dari jasad, pindah dari alam dunia ke alam barzah, hubungan kita tak pernah putus. Walaupun kita berpencar setelah ini, berpisah dari ustaz-ustaz al-mukarram, berpisah dari abang Edi kita, berpisah dari sahabat-sahabat kita, berpisah dari satu datuk sultan kita. Hari ini saya mendapat kabar 4 sultan turun dari gunung. Masya Allah. Aceh di atas, di bawah Aceh ini ada 4 kerajaan Melayu. Yang pertama kerajaan Melayu Langkat, di bawah Langkat kerajaan Melayu Delhi, di bawah Delhi kerajaan Melayu Asah, Melayu Serdang, di bawah Serdang kerajaan Melayu Asahan. Habis kerajaan Melayu Asahan langsung abang, masuk kerajaan kami siap Indrapura Riau. Tapi 4 kerajaan Melayu ini merupakan pusatnya Islam. Ulama-ulama besar lahir dari sini. Kita ingin di masa akan datang bangkitlah lagi kerajaan-kerajaan Melayu ini insyaAllah. Tapi bukan atas nama kerajaan. Kita tetap cinta NKRI, kita tetap cinta Pancasila. Tapi bangkit kejayaan ulamanya, sekolahnya, pemimpin-pemimpin yang adil insyaAllah. Amin. Amin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik dan tujuan yang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa ini bukan doa penutup. Akan ada alim ulama kita berdoa. Saya hanya ingin minta aminkan saja. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Satu orang berdoa, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Yang saya minta doa ini diaminkan saja. Yang ada suaranya aminkan. Yang tak ada suaranya, amin silent. Amin silent. Sudah megap dah, mau mati. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Amin. Ya khafu azabaka, yang takut kepada azabmu ya Allah. Amin. La tusallit alaina bidhunubina la yakhafu alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Amin. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa kepada kami yang memimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal wada' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari negeri kami Sumatera Utara bil khusus, negara Indonesia secara umum, negeri kaum muslimin. Jauhkan malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'al abana ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami, putra-putri kami para penghafal Al-Quran ya Allah. Rahman Allah mansur man nasaraddin. Tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Sorban hari ini yang kupakai tanda ingat pada Palestina. Allah mansur ikhwan al-mujahidin al-muslimin fi Palestin. Wa fi rahimia. Wa fi kulli makan. Supaya dia bisa bayar utang ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang kena penyakit, angkat penyakit, sembuhkan di hati dia ya Allah. Wala azan illa zawajna, lajang yang gadis sebelum nikah, temukan dan jauhnya, mudahkan urusan nikah ya Allah. Wala raghiban lil anjata, ingin punya anak, berikan dia anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala hajat hawaij dunya, segala hajat di dunia akhirat, kata wala fiha salah, ridho engkau pada hajat itu terbaik bagi kehidupan kami. Ya qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah dan tunaikanlah hajat itu ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, bukakan untuk kami pintu rezeki ya Allah. Wa inna rizquna fi sama fa anzilu, rezeki kami tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa inna fil ardi fakhrijhu, kalau masih tertahan dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa inna idan faribhu. Kalau rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Wa inna mu'siran fasirhu. Kalau rezeki kami itu susah, sulit, mudahkan ya Allah. Allah marzuk ziarah Baitul Atiq. Mudahkan rezeki kami supaya kami bisa ziarah ke Baitul Haji dan Umrah ya Allah. Allah marzuqna ziyata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Kharraqalqillah. Adapun ulama-ulama kami yang hadir di majlis ini, mudahkan urusan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi kehidupan mereka ya Allah, sehatkan jasad mereka ya Allah, buat lisan mereka itu kuat untuk menegakkan kebenaran, menolong pemimpin yang adil ya Allah, buat mereka kuat dalam agamamu ya Allah, sehingga ada rasa takut dalam hati mereka walaupun sedih ya Allah, takut mereka sudah habis hanya kepada engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhiralana 'inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, terakhir yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.